La musibata fil haqiqah. Di dalam kehakikatan yang sebenarnya itu enggak ada musibah, itu enggak ada. Mulane saiki gari fatas golu. Fatas golu mongko ketungkula sira. Utawa fatus gilu mongko nungkulaken sapa sira. Nungkulaken lisanaka ing lisan sira. Nunggu bil istirja'i kelawan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sudahlah, daripada kamu wadul-wadul, daripada kamu ngerasulah sambat-sambat, lesanmu gunakan untuk zikir menyebut inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sebenarnya kita semua ini milik Allah, dan sebenarnya kita semua akan kembali kepada Allah. Ngono wae istirja' jenenge. Wakal bakalan lan nungkul no hati sirot ditungkul no bidhikrima. Bidhikrima kelawan ngeleng-ngeleng ganjaran, kelawan ngeleng-ngeleng penghargaan, kelawan ngeleng-ngeleng barang yang suluk angus hasil. Apa malaka kedwi sirot indallahi yono yang ngeresani Allah, rupane minal ajri saking ganjarane. Ketika kamu mendapat musibah, lalu kamu teringat apa yang disediakan Allah kepada orang yang kena musibah di akhirat, yang terkena musibah di dunia akan dapat balasan yang luar biasa di akhirat. Kalau itu semua diingat terus, watata zakarulan ngeleng-ngeleng sopo siro, ngeleng-ngeleng sobro ulul azmi ing kesabarane ulul azmi, alal maso ibi ngatasi biro-biro musibah ala idhomi kang agung. Rupane minal ambiya inyatane biro-biro nabi wal awliya ilan poro wali. Al aizati kang mulio-mulio ala Allah yang ngeresani Allah Ta'ala. Jadi harus diingat terus. Diingat ganjarane wong sing sabar. Diingat pula bahwa bagaimana ulul azmi itu punya ketahanan dalam melangkah untuk berjuang mempertahankan kebenaran. Itu harus diingat terus. Wa idza habasalan tatkalane wis nahan sapa Allah. Wa idza habasat tatkalane wis menahan sapa Allah. Angka saking sira nahan adunya ing dunya fi waktin ing dalam siji waktu. Fatakulu mengko ngucap sira ya nafsu ae nafsu. Kalau suatu ketika musibah itu berupa berhentinya dunia, berhentinya sabab dunia yang datang kepada kamu, maka katakanlah pada nafsumu, ya nafsu ae nafsu, kamu jangan suudzon dulu kepada Allah. Wa utai Allah iku a'lamu luwe ngerti bilhali kelawan sejatine keadaanmu. Yakinlah bahwa Allah lebih tahu keadaanmu daripada kamu sendiri. Wa arhamu lan luwe welas bika kelawan siro, Allah itu lebih sayang kepada dirimu daripada kamu sendiri. Karena kamu seringkali enggak sayang dengan awakmu kok. Wong awakmu dikongkon ngaji ra patek gelem padahal ngaji kuwi kanggo awakmu dhewe. Kuwi ra sayang mbek awakmu. Allah masih sayang pada kamu. Walaupun kamu memusuhi Allah, walaupun kamu mungkin berperilaku enggak baik seuzon kepada Allah, Allah tetap memberi rezeki pada kamu. Warhamu lan luwe luwe welas sapa Allah bika kelawan sira, wa akramul lan luwe loman. Allah itu lebih pemurah daripada kamu sendiri. Wa ana lan satemene Gusti Allah iku alladzi pangeran yutimu kang paring panganan sapa ladzi alqalba ing asu fi khisatihi ing dalem asore kalbu. Ada anjing yang hina seperti itu aja itu diberi makanan oleh Allah padahal sangat-sangat rendah. Babi pun diberi makan, ayam diberi makan, semua diberi makan oleh Allah. Walaupun hina, tengu, semut, semuanya diberi makan oleh Allah. Padahal nilainya sangat-sangat rendah. Ada lagi malah musuhi Allah ya diberi rezeki juga. Wa yutimulan awe panganan sapa Allah. Paring panganan sapa Allah al kafir wong kafir fi adawati dalam oleh musuhi wong kafir ning Allah. Padahal orang kafir itu memusuhi Allah, mengingkari keberadaan Allah. Begitu saja oleh Allah masih tetap diberi hidup, diberi makanan. Dan maksud tawa anal tayi ingsun lho, ngono lho. Ngomong nafsu ngono, wa anal tayi ingsun iku abduhu kawulane Allah. Al-arifu kang kenal Allah, sithik-sithik kenal. Wong ngapal sifat 20. Al-muwahidu kang bertauhid. Ala usawi indahu, ala usawi indahu rohifan, ala usawa ana ta bakal madana sapa ingsun indahu ana ngersane Gusti Allah rohifan ing roti siji. Mosok aku karo Gusti Allah arep dipadakno roti siji? Ah enggak mungkin ah. Hadza muhalun aidan, hadza utawi kiki ora padha iku muhalun muhal. Enggak mungkin. Kalau anjing aja diberi makan, orang kafir yang memusuhi diberi makan, padahal saya juga abdi yang berusaha untuk ma'rifat dan bertauhid, masa juga tidak sama kemudahannya? Enggak mungkin. Kalau enggak sama, Tuhannya sama, namanya sama, asmanya sama, dan sama-sama manusianya. Masa tau rakumanan. Nah, mulane falami mongko ngerti sapa sira ae nafsu bil hakikati kelawan sejatine ana usah temene kelakuan iku lam yuhbas ora ditahan apa zalika mengkono-mengkono sebab dunya angka saking sira oleh ditahan man ilali nafin kejaba krana ana manfaat azimin kang agung. Jadi kalau kamu ditahan oleh Allah, tidak diberi rezeki dalam arti yang jembar, sebab-sebab duniawi dihentikan Allah, ibaratnya duwe toko bangkrut, duwe sawah ora panen, baru oleh kiriman hilang, ibaratnya ngono. Itu namanya musibah yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya, sebab duniawi kamu ditahan oleh Allah, jangan kesusu-susuan. Katakan bahwa Allah itu lebih tahu keadaan. Itu. Tidak mungkin Allah menahan sesuatu yang menjadi hak kamu kecuali karena ada kemanfaatan yang lebih besar. Dan kalau kamu merasa sulit nyambut gawe wangel, alasannya isor norno ya, karena memang ada barang enggak ada uang, yang punya uang juga enggak bisa cari barang. Wah, nyambut gawe kok angel ngeten duit seret. Nah, jangan putus asa. Ini diseretkan oleh Allah, ini ada maksud, ada hikmah. Supaya orang paling tidak ketika terjadi kesulitan kan malah kelingan Gusti Allah. Ngelak bunga-bunga terus ya, malah lali. Nah, eling Allah itu sebenarnya lebih besar nilainya daripada apa seneng-seneng yang diempet itu tadi. Dan yakinlah wasaya ja'alu lan bakal ndadekake sapa Allah beda usrin setelah adanya kesulitan bakal ndadekake yusron ing gawe gampang, yusron ing kemudahan. Jadi setelah mengalami kesulitan pasti Allah akan menciptakan kemudahan. Iku wis rumus. Angger kowe bar lesu arep-arep, lek kowe saiki warek bakale lesu. Iku wis gawan. Saiki padang arepe peteng, lek saiki peteng arepe padang. Apa maneh kalau kamu memahami jawi Allah, memahami rahasia takwilan dari ayatnya Allah yang ada di alam nasroh itu. Nah, itu malah akan paham sama, akan lebih ringan lagi. Mumpaya saya jalan yakti ilan mesti bakal dadiake sapa wa Gusti Allah bata usrin sause kangelan bakal dadiake yusron ing kemudahan. Mula fasbiri wahai nafsu, wahai nafsu fasbiru mongko sabaro siro nafsu kolilan kelawan sedilo taro mongko mesti bakal ningali sapa siro al ujba ing perkara kang ndawaaken rupane min latifi sunihi saking kasih sayang utawa lemah lembute gaweane Allah. Kalau sampean mau bertahan sabar terus menghadapi kesulitan, sampean bertahan terus, maka pada saatnya akan datang kemudahan. Bersabarlah kamu wahai nafsu sebentar saja, maka kamu akan bisa menyaksikan betapa lembutnya kasih sayang Allah di dalam ciptaan yang wadak ini. Ama samita ana ta orang rungu sapa sira kaulal qail. Kaulal qaili ing dawung sing dawuh. Tawak qasun arabika sau fayati bima tawahu min farahin qaribi wala tai'as idza mana bakhatubun fakam fil ghaibi min ujbin ajibi. Tawakkasun arabika saufa yati bima tahwahu min farohin qaribi wala tai'as idza mana bakhatubun fakam fil ghaibi bimin ujubin ajibi. Tawakko'a tawakko'a ngenteni tawakko' tawakko' sun arabika sau fayati tawakko' ngentenono siro tawakko ngentenono sopo siro sun arabika ing kegaweane pangeran siro. Tunggulah apa yang akan dilakukan Allah. Saufa yati bakal teko sapa rabbuka bima kelawan lho barang tahwa kang seneng sapa sira ing ma rupane sing mbok senengi min farajin saking kebungahan qaribin kang parek. Sebentar lagi pasti kamu akan bergembira. Sudahlah, pertahankan dulu. Jangan tergesa-gesa putus asa. Wala tai'as lan aja putus asa sapa sira. Ira mana batet kalane wis menimpa. Terkalane wis terjadi musibah apa khotbun kesulitan, apa khotbun balak, apa khotbun bilai. Kalau terjadi bilai datang, jangan putus asa. Fakam mongko pirang-pirang. Fakam mongko iku pirang-pirang fil ghaibi ing dalam kegaibane Allah min ujbin ajibi utawi ana kegawaan kang banget gawakane. Ternyata di dalam kesulitan-kesulitan itu muncul keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Apa kamu enggak dengar itu ada sairan seperti itu? Tunggu saja dengan sabar apa yang akan dibuat oleh Allah untuk kamu. Karena sebentar lagi apa yang kamu harapkan itu pasti datang. Ketika terjadi musibah dan bala, jangan tergesa-gesa putus asa. Seringkali di dalam kegaiban kasih sayang Allah, muncul peristiwa-peristiwa yang ajaib. Wa qaulal akhor lan ing syairane penyair liya. Wa qaulal akhor lan ngrungu sira ing ucapane liya mislau kelawan madani qaulal qail sing pertama. Yang pertama tadi bakarnya bakar wafir. Nah, yang ini yang tak pertama tadi bakar apa mang? Bakar wafir, betul bakar wafir. Nah, kalau yang ini nih. Ala ya ayyuhal mar'ul ladzil hammu bihi barah idzastadat bikal usra fafakir fi alam nasrah fa usrun baina yusraini idza karrar tahu fafrah ala ya ayyuhal mar'ul ladzil hammu bi barah idza staddat bikal usra fafakir fi alam nasrah wa usrun baina yusraini idza karrar tahu fafrah ala eling-eling ya ayyuhal mar'u awa-awaan alladzikang alhamu kang utahe kesusahan bi kelawan mar'u iku barah. Kesusahan iku barah banget larane. Jadi sing banget nyusahnone karena ditimpa oleh kesulitan dan kesusahan. Ingatlah idza staddat. Tetkalane wis dadi banget bika kelawan sira pal usra kesulitan. Apabila kamu sedang menghadapi kesulitan yang sangat-sangat sulit, fafakir mongko tafakkuro siro fi alam nasroh ing dalam surat alam nasroh. Alam nasroh laka sodrok warofa'na laka zikrok alam nasroh laka sadra terus wa wada'na apal ta ora kowe allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak terus nah iki sing penting fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faida farog tafan sob wa ila rabbika farghab itu diangen-angen kuwi surat kuwi aja diwaca tok lek diwaca tok oleh ganjaran lek gak angen-angen gak paham diangen-angen fa fakir mongko angen-angen nasra fi ala nasra ing dalem lafal surat alam nasra alam nasra laka sodro wa wadokna angka wisro wa rofa'na saking seringnya diwoco malah pletoten durut pangguri ya kena diwalik sini alam nasrah sumsang lugu diangen-angen ora kok tuh sekedar diwaca-waca ngono tok ae. Diangen-angen ora dikongkon maca tok. Iki tadabur. Ngerti tadabur. Tadabur niku angen-angen maknane Quran. Dijenggo tombo ati yo kuwi. Diwaca-waca tok ora diangen-angen ora dadi tombo. Alam nasroh ana ta ora wus ngono. Alam nasroh ana ta ora wus jembarke ingsun Allah laka kedwi sira Muhammad sedra kaing ati sira niku cukup-cukup wis ditakoki lha apa sumpeke atimu urung jembar to Muhammad bahwa doa angka wisra lan wis nyeleh sapa ingsun ngangka saking sira Muhammad wisra kaing dosa sira wong dosamu wis tak ngapura kabeh lho mosok iki ora bunga dosa sing alati angka dzahraka alati kang angka do kang bisa nuglake apa lati dzahraka ing geger sira tegese ngebot-ngeboti uripmu kate warofa'na laka dzikrak warofa'na lanus ngunggahna sapa ingsun Allah laka kedhi sira dzikraka ing sesebutan sira sing kowe asale bocah yatim saiki kowe wis dadi nabi Muhammad mulane lek kowe ngadepi kesulitan fa inna ma'al usri yusron inna ma'al usri yusron lafal yusra dibaleni ping pindho lafal usri dibaleni ping pindho lho niki dikon ngangen-ngangen piye maksude niki urusane kalih bahasa Arab sakjane fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra iku sampean delok lafal yusron dibaleni ping pindho lafal usri nganggo al al usri kali al usri nganggo al karo lafal yusron kosong buat nganggo al karo niku lek cara wong Arab barange sitok nek nganggo al kok dibulan baleni niku barange sitok contohnya ngeten jarrojulu jauh seka sopo arrojulu wong lanang nganggo al jauh seka sopo arrojulu wong lanang wis seka ma'agulamin sertane bucah lanang wa hadzar rajulu lho ngono nek nganggo al maneh wa hadzar rajulu lha niki berarti rajulu niki dadi siji kalih sing dek mang wa hadzar rajulu bijane bi gulamin ning sandinge bocah lanang liya neh dadi lek enten isim nakirah niki rumuse nek enten isim nakira jejer loro niku barange loro rajulun rajulun niku loro rajulun wong lanang siji rajulun wong lanang siji neh berarti wong lanang loro tapi lek ar-rajulu wong lanang siji ar-rajulu wong lanang siji neh nganggo al niku wonge siji nggih ya, mulanya ini didelok ayat ini fa inna ma'al usri yusra lo ale al usri nganggu al nah, inna ma'al usri lo nganggu al mana berarti barangnya siji berarti satu kesulitan digandeng dengan dua kemudahan maknanya wong ngadepi kesulitan satu itu sebenarnya ada dua kemudahan kenikmatan yang disediakan oleh Allah maka jangan ragu-ragu fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab apabila kamu sudah selesai menghadapi masalah ya semangatlah kamu fansab wa ila rabbika farghab dan kepada Tuhanmu bersemangatlah kamu untuk menyembahnya. Nah, niki tegese napa jaminan saking Allah sebuah napa istilahe jaminan kemudahan dari Allah ketika menghadapi kesulitan sebenarnya kesulitan itu hanya satu yang mengepung kesulitan itu adalah dua kemudahan idza stadat bikal usra fafakir fi alam nasrah fa usrun bai na yusra ini idza karor tahu fafrah idza stadda terkalane wis dadi banget bika kelawan sira apa la usra kesulitan fafakir mongko angen-angen sapa sira fi alam nasrah ing dalam lafal alam nasrah fa usrun mongko utahe kesulitan siji iku baina yusra ini di antara dua kemudahan. Satu kesulitan itu mesti membawa dua kemudahan. Idza karorta tetkalane gelembulan balani sapa sira hu ing dawuh man fafrah mongko bungal sapa sira. Jadi iki ayat niki nalikane diturunake nalikane ayat alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Nalikane ayat niki temurun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abshiru faqad ja'akumul yusru layaghliba usrun yusra ini. Abshiru bergembiralah kalian faqad ja'akumul yusru. Dan sungguh sekarang sudah datang satu lagi kemudahan layaghliba usrun yusra ini. Layaghliba tidak akan menang apa usrun satu kesulitan tidak akan mengalahkan gak iso menang musuh yusra ini dua kemudahan. Satu kesulitan dunia tapi ada dua kemudahan di akhirat, maka tidak akan bisa mengalahkan itu. Nah inilah semua beberapa kiat, beberapa hal yang memang harus diingat, selalu diucapkan dalam hati, selalu ditekankan dalam nafsu, selalu dikuatkan di dalam pemikiran kita. Bagaimana sebenarnya Allah memberikan bala itu sebenarnya adalah merupakan hal atau penempaan pendewasaan kita sebagai hamba. Ada kasih sayang besar yang diberikan Allah kepada kita melalui bentuk-bentuk ujian seperti itu. Mulane faida ajroita mongko tetkalane wis nglakokaken sapa sira nglakokaken hadhil azkara ing iki-iki pira-pira zikir mengingat apa yang dijanjikan Allah wa nahwalan sepadane hadhil azkar wa wazob talan tegesi ajik sopo siro alaiha ingatasi hadhil azkar. Selalu kamu ingat terus bitakriri dengan berkali-kali wa tamrini dan melatih diri fa inna zalika mongko sak temene mengkono-mengkono mengingat hikmah dari musibah, hikmah dari kodok kodar, mengingat kenyataan datangnya rezeki, mengingat tafwid penyerahan total kepada Allah, itu terus kamu lakukan dengan tekun, maka itu semua sayuhawinu fa inna zalika moko sak temene mengkono-mengkono kabeh ku sayuhawinu bakal ngentengake alaika ing ngatasi sira, itu akan menjadi ringan bagi kamu. Idza kana tetkalane ana iku laka kedue sira apa himmatun cita-cita wajtihadun lan kesungguhan zamanan ing suci mongso ghoiro tawilin kang ora suwe. Kalau kamu bersungguh-sungguh, kamu punya tekad dalam waktu yang sebentar saja, semua itu akan menjadi ringan. Sehingga tantangan halangan ibadah itu sebenarnya sulit, tapi sebenarnya tidak sulit. Apalagi kalau kita benar-benar mau punya tekad. Tuh. Wa qad dafa'ta Kalau benar-benar sampean terus mengingat soal rezeki pasrah Allah, soal kepastian tafwid kepada Allah, soal qada' qadar kita terima realitasnya, soal musibah kita sabari kejadiannya. Lek kowe iso ngono, walaqad dafa'ta. Walaqad dafa'ta lan yakti teman-teman wis bisa mbendung sira. Bisa nolak sira hadhil awarido ing iki-iki penghalang ing ibadah. Al arba'ata kang papat. Sira tolak nafsi ka saking awak sira dhewe. Wa kufita lan wis dicukupi sapa sira muknataha ing resikone ngawari. Kalau akobah yang empat, akobah keempat berupa awarid ini sudah sampean selesaikan, yaitu tadi soal rezeki tawakal pada Allah, soal akhtar ketidakmenentuan tafwid kepada Allah, soal musibah soal qada' qadar yang terjadi kita terima karena itu keputusan Allah. Kemudian soal musibah itu kita sabari karena itu sebenarnya adalah kasih sayang Allah juga. Kalau mau begitu maka sampean sudah terhindar, dicukupi dari resiko awarid. Jadi halangan empat itu sudah cukup terselesaikan. Wasir talan dati sopo siro, wasir talan dati sopo siro indallah yang ngersani Allah Ta'ala. Dati kuminal mutawakilin, setengah saking piro-piro kang ahli tawakal kabeh. Al mufawidin kang gelem pasrah kabeh. Ar rajin kang podo rido kabeh bikodohi kelawan kodohi Allah. As sabirina kang sabar kabeh ala balaihi ngatasi balai Allah. Maka sekaligus sampean mendapat nilai, mendapat titel 4 mutawakilil mufawidina radina sabirin, ya, pasrah soal rezeki, pasrah soal kepastian resiko, ridho terhadap kepastian kodok, sabar terhadap kejadian bala. Wahasol talan banjur hasil sapa sira binafsika kelawan awak dhewe sira, awak dhewe sira bisa hasil rohatal kolbi ing kepenake ati wal badani lan awak di dunia ing dalam dunia. Di dunia ini saja sampean sudah bisa merasakan bagaimana enaknya orang yang pasrah kepada Allah, tafwid kepada Allah, tidak jempalian poyang payingan. Wa azima sawabilan ngasilno ing agunge ganjaran wa dukhrilan celengan fil uqba ing dalam akhirat. Maka dengan menyelesaikan empat hal yang menghadang di akobah empat ini, akobah empat yaitu al-awarid, maka sampean akan mendapatkan azimah thawab, pahala yang besar, mendapat dukri fil uqba, simpenan di akhirat. Wajalilal qadri, wajalilal qadri lan gedini pangkat, gedini derajat, agungi kedudukan. Wajalilal qadri lan agungi kedudukan wal mahabbati lan dicintai inda rabbil alamin, ana ing ngersane pangerane alam kabeh. Kalau sudah begitu fayajtami'u, monggo dadi terkumpul, monggo dadi menyatu laka kedua sira apa sing menyatu khairud daro ini baguse dunia akhirat. Jadi zaman jangan mengira bahwasanya ibadah itu sulit, bahwasanya ibadah itu repot. Enggak, ibadah itu adalah kemuliaan. Maka kalau sampean selesaikan halangannya ibadah yang empat ini, maka sampean akan mendapatkan dua kemuliaan sekaligus, yaitu kemuliaan di akhirat dan kemuliaan di dunia ini. Wa tastaqimu lan dadi istiqomah jejeg laka kedua sira apa sing jejeg tarikul ibadati dalaning ibadah. Mergo irla'aiko wis ora ana kang gandoli iku maujud wala sagila lan wis ora ana kang nungkolake iku maujud. Karena kalau empat ini sudah selesai, maka ibadah itu menjadi lancar karena gelinding gitu. Lek diurut congkong ngarep, ini kalau diurut ini akobahnya ada tujuh ya. Yang pertama akobatul ilmi, artinya kesadaran. Orang ibadah itu kalau enggak sadar ya enggak jalan. Setelah sadar lalu ada taubat, keinginan untuk kembali kepada Allah. Kemudian akobah yang ketiga, setelah wong iku kepengin tobat, maka ada yang gandoli. Nomor siji sing gandoli dunya. Adunya kudune zuhud. Nomor loro digandoli kancane dhewe, masyarakate dhewe, bahkan mungkin dulure dhewe, mungkin bapak ibuke dhewe. Itu juga ikut gandoli ibadah. Jenenge ngawaek, ngawaek papat. Siapa ya makhluk, masyarakat, bisa ibu, bisa bapak, bisa diri sendiri. Pokoknya saliyane Allah. Jadi ada dunia yang menarik sehingga orang lalu lupa kepada akhirat. Ada teman yang mengajak untuk berbuat jelek, maka tidak ingat kepada kebenaran. Nah, kemudian yang ketiga adalah nafsu amarah yang selalu menolak kepada ketundukan pada Allah. Kemudian yang keempat adalah setan. Jadi wong arep ibadah sing gandoli papat kuwi. Nomor siji sapa? Kesenengan dunia, arep wiridan kok kelingan TV acarane apik, ora sida wiridan. Jelas arep maca Quran kok kelingan dunyane. Segone urung mateng, malah nunggone sego ora sida maca Quran. Iku jenenge dunya gandoli ibadah. Lah kanca makhluk ya ngono, sing dhisik dhewe sapa kanca ragone dhewe iki. Ragone awake dhewe lho. Makhluk arep budal. Wiridan ngantuk ya ora sida wiridan, mergo digandoli makhluk. Mergo digandoli wong liya, kanca, dulur, masyarakat dan seterusnya. Maka itu jurusnya pakai uzlah. Kalau dunia memang jurusnya pakai zuhud. Si nomor telu nafsu amarah, jurusnya itu pakai dipaksa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Sing papat setan, iblis, itu ditolak dan jangan dituruti kemauannya. Nah, itu yang nomor tiga, akobah nomor tiga. Nah, akobah nomor empat yang dibahas ini panjang sekali ini, itu isinya empat juga. Apa? Ngawarid. Kalau akobah ketiga tadi ngawaik, akobah keempat ngawarid. Ngawarid itu yang bisa bermakna memalingkan jalan atau menghalangi jalan. Apa saja itu? Nomor siji soal rezeki. Wong kan harus mikir rezeki, rasa-rasa ibadah. Arab loman gak sido loman. Arab tandang ibadah ragu-ragu. Maka jurusnya pakai tawakal. Nomor dua al-akhtar, kekhawatiran yang gak menentu. Maju gak wani, mundur ora wani. Tiwas ngelakoni, wedi gak oleh ganjaran dan seterusnya. Ada al-akhtar. Maka itu diselesaikan dengan tafwid. Tafwid itu menyerahkan persoalan secara total kepada Allah, itu jenenge tafwid. Kemudian kalau sudah soal atur selesai, biasanya kita juga dihadang oleh apa? Kekuatan qada qadar, terjadinya qada qadar yang masuk dalam unek-unek hati kita, biasanya terus yang ngendorno tumandang. Alah, tak rewang ana gedhu lek panjen wayahe cilaka ya cilaka lah akhire ya gak ibadah. Ya bodho tenan. Alah, tak rewangi ngaji sekolah tenan lek wayahe goblok ya pangkah goblok. Tak tinggal turu-turu rita anger pinter lak pinter dhewe. Ya goblok tenan. Kenapa ketika menghadapi qada-qadar sikap yang diperlakukan salah persepsi? Qada-qadar itu ya ditompo kalau sudah terjadi sebagai realitas kenyataan yang memang harus diselenggarakan. Apa itu ridho? Jadi qada-qadar itu ditampani nganggo ridho. Hasil nomor 4 musibah, belai, kecelakaan, kesulitan, itu semua cara menerimanya pakai sabar. Jadi kalau sampean sudah bisa tawakal, bisa tafwid, bisa ridho, bisa sabar, maka sampean sudah termasuk orang yang la'aiko wala sahila. La'aiko itu artinya tidak ada yang menghalangi ibadah lagi. Wala sahila, tidak ada yang menyibukkan ibadah lagi, enggak ada yang ganggu lagi. Wa kuntalan ana sapa sira. Sina izin nalikane iki wis nyelesekno perkara papat. Ana iku kotok ta teman-teman wis mutus sapa sira. Wis menempuh sapa sira menempuh hadhil aqobata. Ing iki aqobah keempat, al usrata kang angel banget. Berarti sampean sudah menyelesaikan proses peribadatan yang paling sulit. Paling sulit. Wallahu ta'ala Allah taala iku al-mas'ulu zat kang disuni supaya sukses. Disuni an yumidar pinto paring bantuan sapa Allah kaen sira wa iya nalan ing iya kita. Bi husni taufiqihi kelawan baguse pitulunge Allah. Ini yang penting kan ini malah. Jadi jangan lupa, walaupun sampean sudah ditunjukkan jalannya harus tawakal, harus tafwid, harus ini, tapi kalau sampean enggak mau mohon bantuan kepada Allah, lalu sampean merasa bisa sendiri tanpa Allah, ya kucur balaan. Sampean akan dipasrahi sendiri. Makanya ada sebagian doanya para wali itu enggak mau dilepas sendiri. Dungane kok sairane ya Rabbi hayyi lana min amrina rasada waj'al ma'unatakal uzmalana madada. Kalau Gusti sampean paringi persiapan dalan sing leres kangge kula niki. Lan njenengan paringi pitulung agung. Waj'al ma'unatakal uzma lana madada. Panjenengan siapaken kangge kita sedaya ibadah niki pitulung sing agung saking panjenengan langsung. Wala takilna ila tadbiri anfusina. Ampun ngantos panjenengan pasrahaken soal kula niki kan nyelesaikne dhewe, ampun mboten saged. Wal abdu ya juzu antadbiri mafasada. Sak pinter-pintere kawula panjenengan niku mboten saged nyelesekne napa sing pun kadung rusak. Sagete kula namung nyuwun Gusti. Antal alimu wa qad wajjahtu ya amali ila rajaika qalban sa'ilan wayada. Ingkang langkung mangertos persoalan menika panjenengan, jalaran ingkang damel sedaya niki panjenengan. Lah kula sagete namung ngajeng-ajeng ndedonga nyenyuwun ngatongaken tangan ngadepaken manah ngajeng-ajeng ridho lan kawelasan panjenengan. Fala tarudana ya Rabbi khaibatan. Ampun jenengan tolak Gusti. Nggih kecewa kula. Fala tarudana ya Rabbi khaibatan. Babah rujudika yurwi kulaman waroda. Mergi sifat loman panjenengan iku dustine segoro. Sinten mawon sing liwat teng segoro panjenengan mesti pikantuk peparing kelomanan panjenengan. Ngono. Dadine nek wis ikhtiar menteng-menteng wis total terakhir maka harus tetap kita gandul mengembalikan persoalan kepada Allah. Ya bi husni taufiqihi kelawan baguse pitulunge Allah. Fainal amro moko sak temene perkara iku kulu sekabiane amr iku biadiana ing kekuasaane Allah